usum layangan, bola di gelas, tinggu pendetan, arang gancur, towo-towoan, sangkrai, karang wit-witan, pung lampung, nong awang-awang, bertondo pedos, aran layangan, yo hangat-hangat, sepirang-pirang, lari. Podo rebutan ono abang, ono kuning, ono ijo, ono putih, macem macem kelire, ono palang, ono sawi-sawian, macem-macem gambiare. Usum, usum, usum layangan, pirang-pirang, lari-lari, podo rebutan. Ono abang, ono kuning, ono ijo, ono putih, macem-macem kelire. Gambiare, a dog.